di dalam cerita tentang haid ini terdapat pelajaran bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah tidak menyerupai orang-orang kafir. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cerita haid ini kita ambil pelajaran kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Dan inilah sebuah kemuliaan seorang muslim. Tidak pantas dia ikut-ikutan kesana kemari terombang-ambing dengan kebiasaan, akidah, ibadah, muamalah orang-orang kafir. Tidak diperbolehkan. Dan haram hukumnya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, baik dalam akidah, ibadahnya, muamalahnya, ataupun tingkah lakunya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka dari cerita haid kita ambil pelajaran perkataan kaum Yahudi, "Inna hadzal rajul la yuridu illa mukhalafatana." Sesungguhnya orang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad, menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan bersalawat, ikhwan. Salah satu yang dikoreksi dari majelis salaf adalah tidak bersalawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Dan ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat atasku, maka Allah akan memujinya 10 kali di hadapan para malaikat. Maka jangan lupa kalau seandainya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Dan jangan bosan-bosan jika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang bakhil. Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Seorang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Kita tidak juga menginginkan sebagai orang yang merugi. Merugi karena disebut rugi, kenapa? Karena punya kesempatan tapi gara-gara dia lalai, teledor, meremehkan, menganggap biasa, tidak ada nilainya, maka akhirnya dia tidak apa, tidak mendapatkan keberuntungan tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan raghima anfu rajul. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, menunjukkan kerugian, kesengsaraan, kehinaan. Ya. Orang kalau diletakkan hidungnya ke tanah itu menunjukkan kehinaan. Kenapa hina? Karena dia punya kesempatan tidak digunakan. Artinya mohon maaf, dungu gitu. Ya. Orang yang tidak berpikir panjang. Ada kesempatan emas tapi tidak digunakan. Maka apabila disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atasnya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salah satu kebiasaan beliau adalah menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai Yahudi mengatakan, "Ma yuridu hadzal rajulu an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fi." Tidaklah orang ini meninggalkan sesuatu dari perkara kita kecuali dia menyelisihi kita. Kecuali dia menyelisihi kita. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi kaum Yahudi dalam hal apapun, baik itu di dalam hal akidah, ibadah, muamalah atau tingkah laku. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan tentang bahwa bagaimana berhubungan dengan wanita haid. Bahwa wanita haid dia seperti wanita yang suci. Boleh digauli, boleh dicumbui, boleh dimakan bersama dengannya, boleh bergaul bersama dengannya. kecuali nikah, yaitu kecuali jima, kecuali memasukkan ember ke dalam sumur atau kemaluan ke dalam kemaluan. Maka ini diharamkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kebiasaan beliau kalau seandainya ingin mencumbu istrinya di dalam keadaan istrinya sedang haid, maka beliau meletakkan thawb ala farjiha, meletakkan kain di atas kemaluan istrinya. Kemudian kita sudah sebutkan juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hukum yang berkaitan dengan apabila seorang suami tetap juga menggauli istrinya tatkala haid. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar." Hendaklah dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Dan ini perintah dan ini wajib bagi siapa yang menggauli istrinya di kemaluannya pada saat istrinya sedang haid. Kemudian kita mulai membaca apa yang disebutkan oleh penulis. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Wajh wahad hadha al-i'tizal wa adamul qurban lil huyyat hatta yathurna an yang qati'u damuhun. Batasan waktu menjauhi dan tidak mendekati istri yang haid adalah sampai mereka suci. Fa idzan qata'a ad-dam, yaitu darah mereka telah berhenti. Maka apabila darah mereka telah berhenti, zalal man'ul mawjud waqta jiryanih. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya makna menjauhi. Menjauhi bukan berarti tidak boleh berdekatan. Menjauhi yang dimaksud di sini apa? Berjima, memasukkan ember ke dalam sumur. Ini yang tidak diperbolehkan. Batasannya kapan dan tidak mendekati istri yang sedang haid kapan? Sampai mereka suci. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mereka suci, ya, maksudnya adalah kata penulis, sampai darah mereka telah berhenti. Sampai darah mereka telah berhenti. Coba perhatikan yang dikatakan oleh Maimunah, kemudian Aisyah radhiyallahu anhuma, kanat ihdana idha hadat iz ittazarat wa dakhalat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ari dalla dzalika ala annahu innama arada al-jima'. Artinya, kata Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma, kalau salah seorang dari kami dalam keadaan haid, maka dia memakai sarung, sarung yang menutupi kemaluannya. Kemudian dia masuk ke dalam selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya akhirnya terjadilah pergaulan tetapi memakai sarung. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yathurna di sini adalah sampai dia suci. Tapi setelah dia suci bukan berarti boleh langsung digauli. Ya, boleh langsung digauli. Dan ini adalah pendapat berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi seluruh jumhur mengatakan sampai suci, ya, belum langsung boleh digauli. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan sampai suci boleh digauli. Jadi meskipun belum mandi. Ini perbedaan mazhab, ya. Perbedaan mazhab bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan sampai suci boleh digauli meskipun belum mandi, karena ayatnya berbunyi seperti itu, hatta yathurna. Ya. Bahkan ada pendapat yang lebih menarik lagi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya sampai suci. Jadi kalau sudah suci maka habis itu wajib digauli. Jadi setelah istri dalam keadaan haid mandi, maka sang suami wajib menggauli. Kenapa wajib? Karena ayatnya menunjukkan kepada perintah. Di ayat yang ke-220 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah." Jika mereka telah suci, maka datangilah. Ini kan perintah. Gaulilah, jima'ilah. Ini kan perintah. Kata mazhab al-zahiri, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka sang suami nunggu-nunggu kalau seandainya istrinya suci dari haid, mandi, langsung wajib digauli. Apa bedanya dengan wajib dengan tidak wajib? Kalau wajib dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, berdosa. Berarti suami yang tidak menggauli istrinya setelah haid, setelah dia suci dari mandi, maka berdosa menurut mazhab ini. Tetapi mazhab ini lemah. Ya, mazhab ini lemah. Ini adalah mazhabnya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau mengatakan ila wujubil jima' ba'da kulli haidah. Wajib berjima' setelah haid. Kalau pas lagi sakit, berdosa berarti. Ya, wajib jima' setelah haid menurut mazhab ini. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini perhatikan, penulis mengatakan yaitu darah mereka telah berhenti. Maka apabila darah mereka telah berhenti, hilanglah penghalang yang berlaku saat darah masih mengalir. Maksudnya hilanglah penghalang untuk bergaul bersetubuh dengannya. Syarat kehalalannya ada dua. Syarat kehalalan untuk menggauli istri setelah haid itu ada dua. Terputusnya darah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa seorang wanita mengetahui berhenti darah haid itu dengan dua cara. Yang pertama dengan, pada pertemuan sebelumnya, dengan lendir putih. Yang kedua dengan memasukkan kain ke dalam kemaluannya. Syarat kehalalannya ada dua, terputusnya darah dengan dua cara tadi kita mengetahuinya. Yang kedua yaitu mandi suci darinya. Nah, di sini pendapat jumhur ini. Kalau Imam Abu Hanifah tadi terputus darah sudah boleh digauli. Ya, kalau jumhur mengatakan harus mandi. Apa dalil mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tatahharna." Artinya jika mereka telah mandi, baru setelah itu digauli. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka gaulilah mereka dari arah-arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi terputusnya darah dengan dua cara tadi, atau caranya kita mengetahuinya dengan dua cara. Dan mandi suci darinya, ya, mandi suci, mandi untuk haid itu disebut dengan mandi besar. Mandi mengangkat hadas besar, karena haid adalah hadas besar, sebagaimana junub hadas besar. Adapun buang air besar, hadas kecil apa besar? Meskipun namanya buang air besar, maka dia hadas kecil, ya. Karena orang yang berhadas besar itu tidak bisa dalam keadaan berzikir, membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, sholat, itu tidak bisa. Adapun orang yang berhadas kecil, ya, dia masih bisa membaca Al-Quran, kemudian dia masih bisa berzikir, berpuasa, kalau seandainya dia masih hadas kecil saja. Taib. Penulis kemudian mengatakan, falamman qata'ad damu. Maka karena darahnya berhenti zala syartul awal wa baqiya tsani, lenyaplah syarat pertama hingga tersisa syarat kedua. Ya, kalau darahnya berhenti berarti syarat yang pertama hilang, terpenuhi, dan sisa syarat yang kedua. Falihadha qala fa idza tatahharna ay igtasalna fa'tuhunna min haythu amarakumullah ay fil qubul la fid dubur li'annahu mahallul harf. Artinya, maka oleh karena itu Allah berfirman, apabila mereka telah suci, maksudnya telah mandi, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu pada kemaluan depan dan bukan lubang bagian belakang, karena bagian itulah tempat bersenggama ataupun tempat bercocok tanam. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat jumhur sebagaimana saya sebutkan, bahwa menggauli wanita yang habis dari haid setelah apa? Mandi, ya, setelah mandi. Ini Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ijma' akan hal ini. Saya baca, wa qad ittafaqa al-ulama ala anna al-mar'ata idzan qata'a damu idzan qata'a haidha la tahil hatta taghtasila bil ma'i aw tayammam. Dan para ulama bersepakat bahwasanya seorang perempuan jika berhenti haidnya itu masih belum halal. Ini sepakat, ini ijma'. Sampai ya sampai ia mandi dengan air, atau kalau tidak ada air dia bertayamum, ya, kalau tidak air dia bertayamum. Dan yang menyelisih pendapat jumhur ini siapa tadi? Mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa saat berhenti haid sudah boleh untuk digauli. Wallahu a'lam. Baik Bapak ibu saudara-saudari, di sini penulis mengatakan, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu pada kemaluan depan dan bukan lubang kemaluan belakang, lubang bagian belakang, karena bagian itulah tempat bercocok tanam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, maksud daripada fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, kata Abdullah bin Abbas, fil farji wala ta'duhu ila ghairihi wa man fa'ala syai'an min dzalik faqad i'tada. Yang dimaksud tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah di kemaluan, dan tidak boleh lebih dari itu atau ke tempat lainnya. Ya, ke tempat lainnya. Ke tempat lainnya seperti dubur, mohon maaf. Ya. Dan barang siapa yang lebih daripada itu, maka dia telah melampaui batas. Ya, dia telah melampaui batas. Kemudian di sini disebutkan juga dari Ikrimah, wa fihi dalalatun hina idzin ala tahrimil wad'i fil dubur. Ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menggauli istri di dubur, di lubang belakang. Ya, dalilnya ini, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Campurilah, gaulah istri di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuknya kepadamu. Dalilnya ini, pendalilannya Allah memerintahkan kita untuk menggauli istri pada tempatnya, sedangkan dubur bukan tempatnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan menggauli istri dari dubur ini termasuk daripada dosa besar. Ya, termasuk daripada dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Man ata haidan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul" faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita yang haid fi duburiha, di dalam duburnya atau pada duburnya, atau mendatangi tukang ramal lalu ia percaya dengan apa yang disebutkan padanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dikafiri oleh orang yang mendatangi menggauli istrinya di duburnya. Ayat ini, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. campuri gauli istri dari di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk menggaulinya. Kan hadisnya berbunyi, barang siapa yang mendatangi istri di duburnya, bukan dari duburnya. Kalau dari masih boleh. Di itu artinya memasukkan kemaluannya di duburnya. Kalau dari mungkin dari arah belakang. Itu boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyitum." Istri kalian adalah lahan bercocok tanam bagi kalian. Maka gaulilah istri kalian dari arah yang tidak dari arah yang kalian kehendaki. Mana saja. Ya. Dari belakang, dari depan, dari atas, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, itu urusan masing-masing. Ya. Mau besumbalit, salto, silahkan. Tadi malam saya lucu, kita di Banjarmasin, saya orang Banjarmasin yang tidak lama tinggal di Banjarmasin, akhirnya tidak tahu banyak tentang bahasa Banjar. PR anak itu ada bahas, ada namanya muatan lokal, itu pasti bahasa Banjar. Nah, kita berdua pasti pusing kalau menghadapi itu. Ya. Salah satu kalimat yang kita pusing, saya sampai searching di Google enggak dapat-dapat. Sasudu itu apa sasudu? Sasudu kayak itik, mutuk itik. Ya, mau gaya ini mau gaya itu terserah, ya. Itu urusan masing-masing. Akan tetapi kalau sudah didubur, lihat hadisnya berbunyi tadi saya ingin jelaskan, barang siapa yang mendatangi istrinya diduburnya. Kalau dari bukan enggak masalah, diduburnya atau percaya kepada tukang ramal, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang tukang ramal, dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, surat Az-Zumar ayat 65. An-Naml ayat 65. Yang dia kafiri itu. Sedangkan orang yang mendatangi istrinya di duburnya, dia kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dia kafiri ini. Ayat ini. Hah? Surat Al-Baqarah 222. Pak. Tuhunna min haitsu amarakumullah. Bisa dipahami ya, Pak ya? Itu hadisnya seperti itu. Baik. Dan sekali lagi, mendatangi istri di duburnya itu dosa besar dan kebiasaan orang-orang keji dan kotor. Kebiasaan orang-orang keji dan kotor. Maka siapa yang pernah melakukan itu bertobatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput. Karena dia adalah dosa besar. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Walamma kana hadzal man'u lutfan minhu ta'ala bi'ibadihi wa siyanatan 'anil adza, qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin ay min dzunubihim 'ala ad-dawam wa yuhibbul mutatahhirin ay mutanazzihina 'anil atham." وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. Artinya, ayat ini merupakan dalil atas wajibnya mandi bagi seorang wanita yang haid. Bahwasanya terputusnya darah adalah syarat sahnya mandi. Dan tatkala larangan tersebut merupakan kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya dan pemeliharaan dari kotoran, maka Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, yaitu dari dosa-dosa secara mereka secara terus-menerus, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yaitu yang bersuci dari dosa-dosa. Dan ini mencakup segala macam bersuci, dari yang bersifat material seperti dari najis maupun hadas. Maksud daripada apa yang disebutkan oleh penulis di sini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama, perempuan wajib mandi apabila telah berhenti dari haid. dan ini syarat sahnya mandi. Mandi haid tidak sah kecuali darahnya berhenti. Kalau seandainya dia mandi dalam keadaan darahnya masih ada atau bercak-bercaknya masih ada, kebiasaan para wanita, mereka mungkin terlalu lama meninggalkan sholat, maka mereka rindu, mereka merasa tidak nyaman, tidak sholat, akhirnya mempercepat merasakan dirinya sudah suci. Akhirnya dia mandi. Maka tatkala dia mandi, kemudian setelah mandi keluar lagi, maka ini mandi tadi tidak sah, tidak ada nilainya apa-apa. Karena syarat sahnya mandi dari haid adalah ketika berhenti darah haid. Ini yang sudah yang dibaca tadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah Subhanahu wa taala at-tawwabin, menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa? Karena mungkin ada kesalahan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan haid, hal-hal yang berkaitan dengan menggauli istri di waktu haid, maka ada kesalahan, maka Allah, innallah yuhibbut tawwabin, Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bertobat, selalu bertobat. Dan kita ya adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, maka diperlukan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Kalau ada ayat tentang Allah menyukai suatu perbuatan, berarti perbuatan tersebut mulia. Kata-kata menyukai, maka berarti perbuatan tersebut mulia. Seperti menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci, ini menunjukkan bahwasanya bertobat dan bersuci adalah mulia di sisi Allah, karena disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kaidahnya. Sebuah amal yang dicintai Allah, maka itu menunjukkan amalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah mencintai sesuatu sedangkan Allah tidak meridhainya. Sebuah amal yang dicintai Allah, maka itu adalah tanda amal tersebut amal yang diridhai dan amal saleh. Amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amal saleh. Dan apabila orang mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, maka yang ada dia mendatangkan cinta Allah, mendapatkan cinta Allah. Jadi misalkan begini. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang-orang yang bertaubat. Apabila orang ini menjadi orang yang selalu menjaga kesucian dan selalu bertobat, maka mendatangkan cinta Allah. Ya, mendatangkan cinta Allah. Maka penting mengetahui amalan-amalan apa yang mendatangkan cinta Allah. Nah, kalau ada orang bertanya, apa faedah dan manfaat serta kebaikan yang didapat tatkala dicintai Allah? Dan sebenarnya Pak, bukan permasalahan kita mengaku cinta kepada Allah, enggak. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita dicintai Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, "Laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhab." Bukanlah sebuah ukuran kamu itu dicinta, mencintai. Tetapi yang menjadi ukuran adalah dicintai oleh Allah. Ada pepatah Arab mengatakan, "Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirruhu bidza." Semua laki-laki ngaku pacarnya Laila, sedangkan si Laila kenal aja enggak semua. Ya. Kayaknya Laila tadi melilik aku. Kayaknya yang Saikung pulang mengatakan, "Oh, kayaknya semalam Laila mengirimkan wadah itu gasanku." Kayaknya pokoknya semua berbunga-bunga, cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Lailanya enggak tahu apa-apa. Nah, begitulah seorang manusia, walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Sebagian orang kadang mengaku cinta Allah, tapi cinta dia, kata orang Arab, mahabbatuhu fi wadin wa mahabbatullahi fi wad. Artinya cinta dia di dalam sebuah jurang, cinta Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Kata Imam Nukathir, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Bukanlah yang menjadi ukuran kamu itu mencintai. Karena semua orang bisa ngaku cinta Allah. Bahkan anak SD bisa ngaku cinta Allah. Ya. Akan tetapi lihat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku. Ini ayat ujian. Yang mengaku cinta Allah, maka dia akan harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu masalah mencintai. Dan mencintai ini, kalau seandainya Allah mencintai seseorang, maka niscaya tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Lallah la yulqi habibahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan, menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Satu. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah, maka anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah, dalam hadis riwayat Bukhari. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku mencintai hambaku karena saking banyaknya amalan sunnahnya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia mengambil, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini maksudnya Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Tidaklah mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Ya. Maka ada orang mengatakan dia itu cuma salah tempat dan salah waktu. Ya, salah tempat dan salah waktu. Sebenarnya perkataan ini bisa benar bisa salah. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mendengar kisah dari seorang syekh di Arab Saudi kemarin. Waktu dengar-dengar kajian, beliau bercerita, orang ini bertobat. Bertobat dari minum khamar, bertobat dari main wanita, bertobat dari minum obat-obat seperti itu. Bertobat, kemudian suatu ketika dia ingin merasakan rasa indah taubat, rasa indah hidayah ini kepada kawan-kawannya yang masih terjerumus ke dalam dunia maksiat. Maka dia datang sendirian. Nah, di sini penting. Kata beliau, la tadhhab liwahdik. Jangan engkau pergi sendirian ke teman-temanmu dahulu. Li'annal kathrata taghlibu syaja'ah. Karena banyak orang kadang-kadang mengalahkan kesifat pemberani. Ya. Dia berani untuk datang ke kawannya, menasihati, berani. Tapi gara-gara banyak, kalah dia. Banyak yang dia hadapi, kalah dia. Akhirnya apa? Terjadilah sebuah perjanjian bahwa kita akan pergi ke sebuah tempat. Akhirnya dia ikut dengan tujuan ingin mendakwah. Maka ternyata tempat tersebut sudah disediakan khamar, sediakan wanita. Akhirnya ikut-ikutan dia. Dan tatkala itu, tatkala dia sudah mabuk lagi, kemudian berzina dan mati di atas kasurnya. Lihat, taubatnya yang dulu sayang sekali. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu pentingnya tadi dicintai oleh Allah. Saya cerita itu kenapa? Karena ingin menceritakan pentingnya dicintai oleh Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada matanya, kepada telinganya, tangannya, kakinya. Tidak berjalan, tidak bergaul kecuali dengan teman-teman yang dia diridhoi oleh Allah. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kok terseret ke sini lagi. Nah, ini berarti tidak diberi petunjuk. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu indahnya cinta Allah. Ini bagus dijadikan judul kajian. Indahnya cinta Allah adalah tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang kedua, seluruh anggota tubuhnya akan diberi petunjuk, dijaga oleh Allah, tidak mengerjakan dengan anggota tubuhnya kecuali yang diridhai oleh Allah. Ya, yang ketiga, akan mendatangkan cinta seluruh para malaikat. Subhanallah, ini indah sekali, indahnya cinta Allah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu berkaitan dengan cinta, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya. Di sini kata-kata orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, mutatahhirin. Maka termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selalu menjaga diri dalam kesucian. Kalau berhadas maka langsung berwudu. Kalau junub maka langsung mandi, menjaga kesucian. Dan itu tanda keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafiz 'alal wudu illa mu'min." Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Maka jaga ini, Bapak Ibu saudara-saudari, karena itu mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Fafihi mashru'iyyatu at-taharati mutlaqan li'anna Allah yuhibbul muttasifa biha wa lihadha kanat at-taharatu mutlaqan syartan li sihhati as-salati wat-tawaf wa jawazi mashil mushaf wa yashmalu at-tatahhur al-ma'nawi al-akhlaq ar-radhila was-sifatil qabihah wal af'alil khasisah. Ayat ini juga menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak. Apa maksudnya bersuci secara mutlak? Bersuci selalu, menjaga kesucian selalu. Itu namanya bersuci secara mutlak. Baik ini untuk sholat atau tidak sholat. Ya. Makanya wudu itu syarat sahnya sholat. Apa arti syarat? Syarat para ulama mengatakan ma yalzam min wujudihil wujud wa la yalzam min adamihil adam wala li dzati. Artinya sesuatu ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam wala li dzati. Artinya syarat adalah sesuatu yang apabila ada maka ada, apabila tidak ada maka tidak ada. Apa maksudnya? Ini pembicaraan ulama usul fikih seperti itu. Ya, ada sedikit-sedikit tentang mantik, filsafat sekitar kesitulah, ya. Karena pembicaranya ada sedikit ilmu kalam. Tapi tidak masuk ke dalam ilmu kalam. Syarat adalah apabila ada maka ada. Maksudnya apabila sesuatu ini ada maka akan sah sesuatu tersebut. Syarat sahnya sholat adalah wudu. Apabila ada wudu maka sah wudunya. Apabila ada wudu maka sah sholatnya. Apabila tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tidak ada sholat. Nah begitu. Ya. Tetapi kata para ulama usul fikih, tetapi tidak melazimkan kalau ada maka harus ada. Artinya kalau ada wudu maka harus sholat, enggak juga. Nah gitu. Ya. Ma yalzam min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Wala yalzam min wujudihi wala lidzatih. Begitu tafsirannya. Sesuatu yang apabila ada maka mengharuskan adanya ini. Kalau tidak ada maka tidak ada perbuatan tersebut. Adanya wudu maka itu adalah syarat sahnya sholat. Tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika ada wudu tidak mesti harus sholat. Itu syarat. Itu syarat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Maka ayat ini menunjukkan disyariatkannya bersuci secara mutlak. Nah, itu secara mutlak maksudnya baik untuk sholat atau enggak sholat. Pokoknya jaga kesucian. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersifat demikian. Yakni orang yang bersuci. Itulah sebabnya bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya salat, tawaf dan bolehnya menyentuh mushaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi ghairi tuhur." Tidak sah salat tanpa wudu. Ya. Kemudian untuk tawaf, Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tawafu salatun. Tawaf itu adalah salat. Illa annahu, kecuali dia boleh berbicara di dalamnya. Fala takallama illa bi khair. Maka janganlah berbicara kecuali dengan kebaikan. Ini menunjukkan kedudukan tawaf seperti salat. Berarti ketika salat syarat sahnya adalah wudu, maka tawaf pun syarat sahnya adalah wudu. Dan ini pendapat jumhur. Adapun pendapat ulama peneliti, maka wudu bukan syarat sahnya tawaf. Tetapi hanya dianjurkan sebelum tawaf maka berwudu. Kalau di tengah-tengah tawaf batal, maka menurut pendapat ulama peneliti ini silahkan teruskan. Karena belum ada hadis Rasulullah SAW yang tegas, rinci, sahih yang menunjukkan bahwasanya tawaf harus dengan wudu. Tidak seperti sholat. Tidak sah sholat tanpa wudu. Itu ada hadisnya seperti itu. Ini enggak ada. Tidak sah tawaf tanpa wudu. Enggak ada. Cuma tadi pengkiasan. Ya. At-tawafu salatun illa annahu takalla illa annahu yajuzu an natakalla fa takallam illa fala takallam illa bi khair. Tawaf itu seperti salat. Nah, ini diambil di sini jumhur mengatakan. Ya, tapi kalau dilihat dari ulama peneliti maka belum ada dalil kuat sahih sharih rinci yang menunjukkan bahwa syarat sahnya tawaf harus wudu. Tapi kalau begitu Ustaz, boleh enggak kita enggak wudu tawaf? Maka jawabannya lebih baik ambil wudu. Kalau batal gimana Ustaz? Menurut pendapat kita ini, kalau batal gimana? Apakah keluar atau tidak? Maka pada saat itu, kalau seandainya Anda mengambil pendapat jumhur, harus keluar, harus wudu. Baru setelah itu mengulang lagi. Kalau mengambil pendapat ulama peneliti, ulama peneliti ini siapa? Seperti Syekhul Islam, Syekh Utsaimin. Ya, maka pada saat itu lanjutkan. Apalagi kadang-kadang ini bermanfaat tatkala crowded, tatkala lempengan Ka'bah itu penuh. Ya. Hibaqa. Penuh. Ya, sesak napas, sesak. Susah untuk keluar, keluarnya sejam. Saya punya pengalaman pribadi, Pak. Pertama kali tawaf di Ka'bah. Waktu itu tahun pertama datang. Kemudian kita ingin i'tikaf di Masjidil Haram Mekah. Tahun pertama saya datang ke Arab Saudi. Ramadan ingin i'tikaf. Waktu itu merasa sudah dapat ilmunya di kampus, kita ingin tawaf sendiri tanpa ada kakak kelas yang membimbing. Tawaflah sendiri. 5 putaran sudah, masuknya saja sejam. Karena Ramadan kan. Dan 10 hari terakhir lagi, masuknya sejam. Kemudian mulai 5 putaran. Itu 5 putaran hampir 1,5 jam. Di bawah. Habis itu sudah jaga-jaga. Habis itu ternyata disenggol perempuan. Wah, batal ini. Ya, harus keluar. Keluarnya 1 jam. Kemudian masuk lagi 1,5 jam. Wudu kan lama. Masuk lagi, 1,5 jam. Habis itu nyoba putar lagi dari putaran pertama. Belum selesai putaran pertama, tersentuh lagi. Keuyuhan ulun. Wah, ini kenapa ini? Masa ibadah menyusahkan manusia? Akhirnya naik ke atas, tempat-tempat base camp anak Indonesia kumpul i'tikaf. Nanya-nanya. Maka akhirnya diberitahu bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah bahwa seorang lelaki ketika bersentuhan dengan seorang perempuan tidak batal wudunya. Satu. Yang kedua, kalaupun dinyatakan batal menurut mazhab Syafi'i, maka pada saat itu menurut ulama peneliti salat tawafnya diteruskan saja. Ya, tetapi dari awal sudah kita katakan bahwa jumhur ulama berpendapat hati-hati untuk tawaf disyaratkan wudu. Dan salah satu dalil mereka adalah Nabi Muhammad SAW setiap kali tawaf senantiasa sebelumnya berwudu. Sebelumnya berwudu. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itulah sebabnya bersuci secara mutlak adalah syarat sahnya salat dan tawaf dan bolehnya menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf dalilnya apa? tidak boleh wanita haid menyentuh mushaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, la yamassu hadzal Qur'an illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Adapun pendalilan dengan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dia mengusapnya kecuali orang-orang yang suci atau makhluk-makhluk suci. Makhluk-makhluk suci di sini maksudnya adalah para malaikat. Dan tidak boleh mengusap itu adalah kitab Allahul Mahfud, bukan ini. Jadi dalilnya tidak sesuai, ya, tidak benar dalilnya itu. Adapun dalil yang sahih adalah la yamassu hadzal Qur'an illa tahir. Juga bersuci secara maknawi seperti mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang hina, sifat-sifat yang rendah dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Maka penulis seakan ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bersuci, bukan hanya bersuci lahiriah tetapi juga apa? Batin, dalam hati. Ya. Seperti bersuci dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk, kasar, sombong, ujub, apalagi akhlak buruk, hah? Riya, apalagi sum'ah, hah? Apalagi akhlak buruk, sudah, itu saja pengetahuan kita tentang akhlak buruk. Nanti takutnya kalau kita cuma tahu itu saja, maka kita berakhlak buruk dalam keadaan tidak menyadarinya. Itu bahayanya. Makanya harus tahu, Pak, akhlak-akhlak buruk. Ya, harus diketahui baik-baik akhlak-akhlak buruk sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.